Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada malam kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam acara kajian kitab Al-Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita telah berada di pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas jenis-jenis hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para hamba. Kita telah sebutkan bahwa di sana ada empat jenis al-hidayah. Yang pertama, hidayah al-ammah, hidayah yang umum. Kemudian yang kedua, hidayatul bayan wad-dilalah, hidayah penjelasan serta keterangan. Kemudian yang ketiga, hidayatul taufiq wal-ilham, ya, hidayah yang berupa taufik dan ilham. Dan yang terakhir, al-hidayah ilal jannah atau au ilal nar, hidayah petunjuk menuju ke neraka atau menuju ke jannah maupun menuju ke neraka. Ya. Adapun penjelasan tentang keempat hidayah ini mungkin anda bisa dengarkan pada rekaman kajian kita yang telah berlalu, yang bisa di-download melalui situs radio kita yang kita cintai, ya, www.syiartauhid.info, www.syiartauhid.info. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dalam bait-bait syair beliau yang disebut sebagai Lamiyah. Kata beliau rahimahullahu taala, isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dengarlah ucapan yang benar dari perkataannya, la yanthani anhu wa la yatabaddalu, yang tidak berubah lagi berganti-ganti. Pada bait syair yang kedua ini, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang beliau sampaikan dalam rangkaian bait syair ini adalah kalimatul haq, adalah ucapan yang benar. Coba perhatikan kata beliau, isma' kalama muhaqqiqin, dengarlah ucapan yang muhaqqiq, ucapan yang benar, ucapan yang tepat, yang mengandung al-haq. Ya. Ini sebagai tanda bahwa apa yang akan beliau sampaikan dalam risalah beliau, risalah Lamiyah ini adalah kalimatul haq, ucapan yang benar, yang tidak mengada-ada, ya, ucapan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasar kepada akal pikiran semata, bukan berdasar kepada apa yang ada di benak beliau. Akan tetapi yang beliau sampaikan adalah kalimatul haq, kebenaran yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita prinsip, salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa ketika mereka mengambil akidah, ya, atau bahkan mengambil seluruh perkara yang berkaitan dengan agama mereka, itu hendaknya mereka mengambil dari sumber yang sahih, sumber yang benar, ya. Tidak sembarangan mengambil, ya, ilmu atau mengambil agama mereka dari sembarangan orang. Hendaknya mereka mengambil agama mereka dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memiliki ilmu dan wawasan yang benar tentang agama. Hendaknya mereka mengambil agama mereka dari orang-orang yang mengambil agama atau beragama dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ya. Jadi jangan sembarangan mengambil agama dari sembarang orang. Ya. Beliau ingatkan, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Dengarlah ucapan yang benar. Ya. Ucapan yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan semata-mata lahir dari pemikiran seseorang. Ya. La yansani anhu wa la yatabaddalu. Yang tidak berubah lagi berganti-ganti. Maksudnya apa? Ketika kita telah mengambil Al-Quran dari mengambil akidah kita dari sumber yang sahih, sumber yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman generasi awal Islam, di atas pemahaman Salafus Saleh, Ridwanullah Alaihim Ajma'in, maka hendaknya kita pegang akidah tersebut. Ya, kita gigit dengan gigi-gigi geraham kita akidah yang benar tersebut. Ya. Jangan berubah-ubah, jangan berganti-ganti pemahaman. Ya. Hendaknya apabila kita telah mengenal al-haq, mengetahui kebenaran, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Ya. Kata beliau, la yansani anhu wa la yatabaddalu. Ya. Tidak berubah-ubah lagi berganti-ganti, ya, ganti pemahaman, ya, lagi senang sama pemahaman ini, ya, lagi senang dengan pemahaman A, maka dia pun memiliki pemahaman A, mengikuti golongan A. Kemudian ketika melihat ada golongan B, suka dengan golongan B, pindah lagi, ya. Bukan seperti ini cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya apabila kita telah mengenal al-haq, akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, maka hendaknya kita pegang teguh. Ya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, dari bait syair yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, ada beberapa fawaid, faedah yang bisa kita ambil, ya. Di antara faedah tersebut, ya, yang pertama adalah hendaknya seseorang itu mengambil ilmu agama mereka dari orang-orang yang terpercaya. Ya. Kita ulangi sekali lagi, faedah yang pertama, bahwa hendaknya seseorang itu mengambil ilmu agama itu dari orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang telah dikenal, ya, bahwa dia berada di atas manhaj yang lurus. Orang-orang yang dikenal bahwa dia berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Orang-orang yang dikenal bahwa dia orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Maka inilah orang-orang yang menjadi tempat kita menuntut ilmu agama Allah. Ya. Apalagi masalah akidah. Ya. Masalah yang berhubungan dengan keyakinan kita, bagaimana kita menyembah Rabb kita Azza wa Jal, maka ini adalah lebih penting lagi untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita salah ya mempelajari ilmu agama Allah, apalagi mempelajari akidah dari orang-orang yang tidak jelas akidahnya bagaimana, ya tidak jelas manhaj apa yang mereka tempuh. Dan sayangnya banyak dari kaum muslimin bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Ya, mereka mengambil agama mereka dari sembarangan orang. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim membawakan sebuah riwayat dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, ya, dibawakan oleh beliau dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita. "Fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Maka lihatlah, kata beliau, dari siapa kalian mengambil agama kalian. "Unduru," lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ya ini adalah agama. Ya. "Fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Maka hendaknya kalian ya melihat, memperhatikan, memilih-milih dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Apabila dia melihat bahwa yang mengajarkan akidah itu adalah seorang yang berpemahaman lurus, yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka silakan dia belajar mengambil agama dari orang tersebut. Ya. Akan tetapi apabila dia melihat bahwa orang yang sedang mengajar agama itu berada di atas pemahaman yang keliru, berada di atas pemahaman khawarij misalnya, mengkafirkan kaum muslimin, maka hendaknya dia berpaling dari orang tersebut, meninggalkan orang tersebut. Jangan ambil agama ini dari orang semacam itu. Atau dia melihat orang ya yang mengajarkan agama itu membangun akidahnya di atas falsafah, ilmu filsafat, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengambil agamanya dari orang-orang semacam ini. Ya, hendaknya dia menuntut ilmu hanya kepada ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, memiliki akidah yang lurus, ya, beragama sesuai dengan tuntunan para salafus saleh. Ini faedah yang pertama, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya apa? Kita mengambil ilmu agama ini dari orang-orang yang terpercaya, ya, yang memiliki akidah yang benar, yang lurus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, bahwasanya akidah itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa faedah yang kedua? Bahwasanya akidah itu dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas akal-akal manusia, dan bukan pula dibangun di atas filsafat, bukan pula dibangun di atas pemikiran sebuah golongan, isme-isme, ya, pemikiran-pemikiran buatan manusia. Lah. Akidah yang benar itu adalah akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang benar adalah akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-30, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya dan mengambilnya sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikit dari kalian yang mau berfikir. Dalam ayat ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya, baik itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maupun apa yang dituntunkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Maka inilah yang harusnya dijadikan sebagai landasan akidah seorang muslim. Maka inilah yang harus dijadikan landasan akidah seorang muslim. Yaitu apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu Al-Quran maupun sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita untuk menjauhi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Kata Allahu Azza wa Jal, apabila kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adillah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kepada kita untuk membangun landasan akidah kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi sebelum kita bicara tentang berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan akidah, ini dulu yang harus kita pahami dengan betul. Ini dulu yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Bahwasanya akidah kita diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan dari pemikiran seseorang. Ya. Sebagai faedah, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, beliau menyebutkan dengan sanadnya kisah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik yaitu Imam Darul Hijrah, ma'ruf. Imam Malik yaitu salah seorang imam dari para imam Ahlussunnah wal Jamaah, seorang imam ahli hadis, ya, yang ketika itu beliau bermukim di kota Madinah. Oleh karena itu beliau dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Karena beliau tinggal dan menyampaikan ilmu di Darul Hijrah. tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kota Al-Madinah. Diceritakan bahwa seseorang yang bernama Abu Juwairiyah, Abu Al-Juwairiyah, ya, yang dia ini memiliki pemahaman irja. Pemahaman al-irja, yaitu pemahaman yang menyimpang. Ya. Abu Juwairiyah ini datang kepada Al-Imam Malik, ya. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Abdillah." Abu Abdillah ini kunyahnya Imam Malik. Kalau dalam bahasa kita, wahai bapaknya Abdullah. Ya, karena kunyahnya Imam Malik itu Abu Abdillah, maka beliau pun dipanggil wahai Abu Abdillah. Ya. Kata Abu Juwairiyah, "Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuk." Wahai Abu Abdillah, dengarkan dariku, dengarkanlah sesuatu dariku. Aku akan berbincang-bincang denganmu dan adu argumen, ya, uhajjuk, ya. Aku akan adu argumen dengan dirimu. Ya. Wa ukhbiruka bi ra'yi, dan aku akan beritahu engkau tentang apa yang ada di pemikiranku. Ya. Yang ada di pemikiranku. Jadi ini Abu Juwairiyah ingin agar Al-Imam Malik itu mendengar ucapannya sehingga paham dengan akidah yang dianut oleh Abu Juwairiyah. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Fa'in golabtani," kalau misalnya engkau, ya, dalam perdebatan tersebut, dalam adu argumen tersebut, engkau yang menang, maka bagaimana? "Qala in golabtuka ittaba'tani," kalau misalnya aku mengalahkan dirimu, kata Abu Juwairiyah, ya, apabila aku mengalahkan dirimu dalam adu argumen tersebut, maka hendaknya engkau mengikuti diriku. Ya. Kemudian kata Imam Malik, "Fa in jaa rajulun akhar fa kallamana fa ghallabna." Bagaimana kalau datang orang yang lain, ya? Orang yang ketiga. Orang yang ketiga datang ke di tengah-tengah kita, kemudian menyatakan argumennya. Ya, mengajak debat dan menyatakan argumennya. Dan kemudian dia menang ketika adu argumen tersebut. Qala nattabi'uh. Kemudian Abu Juwairiyah mengatakan, maka kita mengikuti dia. Mengikuti orang yang ketiga. Ya. Jadi menurut Abu Juwairiyah, bahwa agama ini dibangun dari siapa yang menang debat. Ya. Pertama dia ngajak Imam Malik berdebat. Untuk dia apa, meminta Imam Malik untuk mendengar argumen-argumennya. Kemudian kata Imam Malik, kalau misalnya kamu menang dalam debat itu, bagaimana konsekuensinya? Kata Abu Juwairiyah, maka konsekuensinya kamu harus ikut saya. Kemudian Imam Malik bertanya, kalau misalnya ada orang yang ketiga datang di tengah-tengah kita, kemudian ngajak adu argumen lagi, dan dia menang, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita berdua ikuti dia. Ya. Kemudian kata Al-Imam Malik, ya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'athallahu azza wa jal Muhammadan bidinin wahid." Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang satu. "Wa araka tantaqil min dinin ila din." Dan aku melihat engkau itu berpindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain. Maksud dari kisah ini, saudara-saudaraku pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, adalah hendaknya kita itu membangun akidah kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari pemikiran seseorang. Lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullah ketika diajak untuk berdebat tentang masalah akidah. Ya. Beliau bertanya, kalau misalnya yang menang debat itu kamu, maka bagaimana? Maka kamu konsekuensinya kamu harus ikut saya, ya. Ini Abu Juwairiyah mencoba membangun akidah di atas pemikiran dia, di atas siapa yang menang dalam berdebat. Tapi Imam Malik mengatakan apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang satu, tidak berubah-ubah. Ya. Makanya seorang muslim itu harus konsisten. Kembali kita ingatkan, ketika seseorang telah mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, ya, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah, maka itulah yang dia ikuti. Jangan dia terpengaruh dengan akidah-akidah lain yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini faedah yang kedua. Ya, bahwasanya akidah kita, akidah seorang muslim itu dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Faedah yang ketiga, saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Faedah yang ketiga, ya, sudah menjadi kewajiban seorang muslim. Untuk meminta as-sabat. Meminta apa? As-sabat. Yaitu kekokohan. Kekokohan. Di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang datang dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di sana ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya, palingkanlah selalu hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Doa ini siapa yang memanjatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Diminta, ya, beliau masih meminta kekokohan di dalam beragama kepada Allah. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balik, yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh dari sahabat Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, lafaz doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan, ya, di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, ya. Faedah yang lain dari pelajaran kita malam hari ini adalah pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dengarlah ucapan yang benar, ya. Ucapan yang benar dari perkataannya. Di sini seolah-olah, ya, beliau memuji diri beliau sendiri, ya. Mengatakan bahwa apa yang beliau ucapkan adalah ucapan yang benar. Ya. Padahal di dalam Islam itu tidak boleh seseorang itu memuji dirinya sendiri, merekomendasi dirinya sendiri. Ini perbuatan yang tidak diperbolehkan asalnya di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka janganlah kalian ya merekomendasikan diri-diri kalian. Tuzakku anfusakum, mentazkiyah diri kalian, memuji diri kalian sendiri ya. Memberikan tazkiyah, penyucian terhadap diri-diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa." Dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Di sini ada larangan bagi kita untuk mentazkiyah, merekomendasi diri kita sendiri. Tapi pada kalimat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tersirat bahwa beliau memuji diri beliau. Isma kalama muhaqqiq. Dengarlah ucapan yang benar ini. Ya. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa boleh ya bagi seseorang itu untuk menyebutkan kebaikannya atau menyebutkan kedudukannya di hadapan manusia apabila diperlukan. Ya. Apabila diperlukan, boleh bagi seseorang itu untuk menyebutkan kebaikan dirinya atau merekomendasi dirinya. Ya, lidaf'i madarrah au tahsil manfaah. Untuk mencegah kemudaratan atau untuk memperoleh kemanfaatan, ya. Apabila ada manfaatnya. Ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Beliau memuji atau merekomendasi dirinya bahwa beliau di atas al-haq itu agar manusia mendengar apa yang beliau ucapkan. Maka perkara ini diperbolehkan. Kenapa? Karena di sana ada manfaat. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwa beliau mengatakan tidaklah ada ayat dari kitabullah atau surat dari kitabullah kecuali aku mengetahui di mana ayat tersebut turun, ya, dan tentang apa ayat tersebut turun, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau menghabarkan bahwa beliau tahu tentang Al-Quran, paling paham tentang Al-Quran, tahu kapan ayat tersebut turun, kemudian tentang apa ayat tersebut turun, sehingga apa? Sehingga orang pun mengambil pemahaman yang benar tentang Al-Quran dari diri beliau. Dan inilah yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, isma' kalama muhaqqiq. Dengarlah ucapan yang benar. Ya. Bukan maksud beliau untuk berbangga-bangga. Tapi maksud beliau agar orang itu yakin ketika mengambil akidah yang benar dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita mulai membahas masuk ke dalam apa saja sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, apa saja sih yang menjadi keyakinan salafus saleh generasi awal Islam, ya. Di mana beliau setelah menyampaikan mukaddimah beliau akan berbicara tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang benar tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah pembahasan ini akan kita sampaikan pada pertemuan pekan depan biiznillahi taala. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bisa bermanfaat apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah itu datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.